Mitra bisnis, nasib nasabah Antaboga Sekuritas semakin tidak jelas. Ratusan miliar dana mereka yang diinvestasikan di produk reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas terancam hilang. Karena Bank Senturi yang pernah menjadi subagen penjualan produk reksadana Antaboga telah menyatakan tidak akan membayar dana mereka. Alasannya adalah karena produk reksadana bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam penjaminan pemerintah. Ada yang menyebut kasus ini bisa terjadi salah satunya karena tidak menyatunya sistem pengawasan keuangan secara nasional. Sebagai produk non-bank, reksadana menjadi wewenang penanganan dan pengawasan Bappam LK Departemen Keuangan dan bukan wilayah pengawasan Bank Indonesia. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan ekonom dari UGM, Sri Adiningsih. Bu Sri, bagaimana komentar Anda? Produk yang dijual Bank Senturi itu kan produk reksadana kan daftar kan. Sehingga dalam hal ini BI nggak bisa cuci tangan begitu saja. Meskipun memang benar ini kriminal ya. Kriminal tapi dilakukan oleh industri perbankan di mana BI itu sebagai pengawasnya dan pengaturnya. Meskipun memang betul yang bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, karena pemahaman saya itu ada tindak-tindak kriminal dalam artian adalah penipuan, mengaku itu produk reksadana, tapi ternyata adalah tidak legal. Nah, ini yang saya pahami ya, mungkin saya salah. Tapi dijual oleh perbankan di kantor bank dan apapun juga kan BI adalah pengawas pengaturnya sehingga dalam hal ini BI tidak bisa cuci tangan. Demikian juga Bappam ya, karena Bappam ini kan juga tidak bisa cuci tangan karena Antaboga kan adalah perusahaan sekuritas yang terdaftar yang saya tahu dan itu adalah di bawah pengawasan dan pengaturan Bappam. Karena kasus ini adalah pidana, apakah berarti dana nasabah ikut hilang begitu saja? Betul, ini adalah kriminal, harus diproses. Tapi pihak-pihak yang mengatur dan mengawasi selama ini di mana mereka ya? Itu juga harus ada pertanggungjawaban, nggak bisa cuci tangan. Dan kemudian yang lebih penting dicari solusinya, karena memang pasar keuangan itu adalah lembaga di mana masalah asymmetric information yang ada itu membuat mudah sekali orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk menyalahgunakan kewenangan, kemampuan, informasinya terhadap pihak-pihak yang lainnya. Dan oleh karena itulah makanya pengaturan pengawasan yang pas, yang optimum ya dalam hal ini dilakukan oleh BI untuk bank dan sekuritas itu di Bappam, mereka perlu untuk aktif dan juga secara dinamis juga mengikuti perkembangan yang diawasi dan diaturnya. Kalau kemudian bisa terjadi bank menjual barang-barang ilegal seperti ini kan, saya kira BI tidak bisa cuci tangan juga. Demikian bahwa Antaboga mengeluarkan produk-produk yang tidak legal, saya kira juga Bappam tidak bisa cuci tangan. Kasus ini terjadi karena pengawasan produk perbankan dan produk reksadana berjalan sendiri-sendiri ya Bu? Kalau kita cermati juga kasus ambruknya pasar reksadana kita tahun 2005 kan juga ambruk ya, ratusan triliun lebih ambruk hingga tinggal 20-an triliun kan juga seperti itu, di mana pada saat itu net asset value dari reksadana setelah harus mengikuti market price dengan aturan-aturan yang ada kan pada jatuh turun sehingga banyak redemption dan ambruk ya industri reksadana kita. Dan saya sendiri dari awal sudah menyampaikan bahkan pada ketua Bappam saat itu Pak Herwit dengan staffnya kekhawatiran saya bahwa berkembangnya industri tersebut tanpa pengaturan pengawasan yang optimum yang diperlukan ini hanya tinggal menunggu masalah waktu bisa menyeret industri perbankan. Dan benar pada saat itu bahkan sekarang lagi memakan korban yang besar, baik itu uang dari masyarakat ataupun uang negara. Demikian Sri Adiningsih dan saya Rizal Andika.